السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita ulang sebentar hadis 1156. 1156. Wa anhu أي أن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة. رسول الله صلى الله عليه وسلم menyebut-nyebut tentang hari Jumat. Faqal. Lalu Nabi bersabda tentang hari Jumat itu. Fiha sa'atun. Di hari Jumat tersebut, entah jam berapa, itu ada sa'atun, ada satu saat. Saat kan artinya jam, ya. Dua saat, dua jam. Satu saat, satu jam. Tentu di zaman Nabi belum ditemukan satu jam, 60 menit. Artinya satu saat. La yuwafikuha abdun muslimun. Tidaklah seorang hamba muslim mendapati waktu tersebut. Wa huwa qa'imun yusalli. Dan dia sedang berdiri salat. Berdiri tidak menjadi syarat. Maksudnya adalah salat. Yas'alullaha syai'a. Dia memohon sesuatu kepada Allah. Apapun kebaikan dunia akhirat. Illa a'tahu iyyahu. Kecuali pasti diberi. Pasti diberi. Ini kepastian dari Nabi SAW. Haram kita meragukannya. Maka jika kita tahu waktu tersebut, dan kita berdoa di waktu tersebut, insya Allah pasti dikabulkan. Hanya kita tidak tahu kapan. Oleh karena itu nanti akan dibawakan oleh beliau beberapa pendapat. Ada 11 pendapat. Tetapi yang berdasarkan hujah, yang berdasarkan dalil, ada 2. Karena pendapat yang tidak berdasarkan dalil tentu tidak ada harganya. Walaupun keluar dari mulut Imam Syafi'i, Imam Bukhari dan lain-lain. Wa asyara biyadihi yuqalliluha. Nabi mengisyaratkan dengan tangan beliau bahwa waktu tersebut sedikit, sebentar. Mungkin 10 menit, mungkin 5 menit. Kalau 1 jam kan mungkin lumayan lama, ya. Menunjukkan bahwa waktu tersebut sebentar. Ya, hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Fikul hadis. الترغيب والحض على موافقة هذه الساعة في هذا اليوم لكثرة ما فيها من الخير. Anjuran untuk bersemangat mendapati waktu tersebut di hari Jumat. Tentu harus dengan ilmu. Karena tanpa ilmu tidak bisa membedakan antara sore, siang, pagi, kan sama-sama Jumat. maka harus dengan ilmu. Nah, ini yang dimaksud oleh beliau, mana di antara 11 pendapat tersebut yang paling kuat. As-sa'atu khassatun bi yaumil jumu'ati. Waktu tersebut khusus pada hari Jumat. Ini ditekankan oleh beliau karena di hadis di atas Nabi tidak menyebut-nyebut tentang hari Jumat. Itu kan dari Abu Hurairah. Iya kan? Nabi hanya mengatakan fiha sa'atun. Seolah tidak ada penghususan hari Jumat. Maka agar tidak terjadi salah faham, maka beliau tekankan di fawaid kedua ini. As-sa'atu khassatun bi yaumil jumu'ah. Waktu tersebut khusus hari Jumat. Duna ghairihi minal ayyam. Bukan hari yang lain. Tidak Kamis, tidak Rabu, tidak Senin dan seterusnya, khusus Jumat. Ada waktu seperti itu. Adapun hari-hari lain bersangkutan dengan waktu ketika sujud, ketika berbuka, ketika sepertiga malam, ini tidak ada hubungannya dengan hari. Yang ada hubungannya dengan hari khusus hari Jumat. Yadullu ala dhalika hadithu Abi Lubabah ibn Abdul Mundhir alladhi akhrajahu Ibn Majah. Ini diperkuat oleh sebuah riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah, Ahmad dan lain-lain dengan sanad hasan, bahwa Nabi bersabda. Ini dibawakan oleh beliau. Inna yawmal jumu'ati sayyidul ayyam. Sesungguhnya hari Jumat itu hari terbaik, sayyidnya. Sebagaimana Rasulullah sayyidnya apa? Rasulullah sayyidnya, sayyidnya anak Adam. Ana sayyidu waladi Adam. Aku adalah sayyidnya seluruh anak Adam. Seluruh manusia sayyidnya adalah beliau. Yang nomor satu adalah beliau. Hari-hari yang tujuh itu sayyidnya adalah hari Jumat, sayyidul ayyam. Wa a'zamuha 'indallah, yang terbesar di sisi Allah di antara hari-hari yang lain. Wa huwa a'zamu 'indallah min yaumil adha wa yaumil fitr. Dan di sisi Allah hari Jumat ini lebih besar daripada yaumul adha, yaumul fitr, idul adha, idul fitri. Fihi khamsu khilaf. Di hari Jumat itu ada lima peristiwa. Ada lima hal penting. Yang pertama, khalaqallahu fihi Adam. Di hari Jumat itulah Allah menciptakan Adam. Berarti sebelum Adam diciptakan, sudah ada hari? Sudah? Sudah. Bahkan sudah ada bulan. Bulan diciptakan oleh Allah, ada 12 bersamaan dengan Allah menciptakan langit dan bumi. Dari awal terjadinya langit dan bumi, Allah ciptakan pula Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, dan seterusnya. Berbeda dengan Januari, Februari, Maret ini, setelah sekian ribu tahun setelah itu, belakangan, buatan manusia. Adapun bulan-bulan tadi, betul-betul Allah yang menciptakan. Bahkan sekaligus, Allah pisahkan ada empat yang haram. Ada empat yang haram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Ramadan tidak termasuk. Ya. Maka mengatakan Ramadan bulan suci keliru. Tidak ada dalil sama sekali Ramadan itu bulan suci. Kalau suci itu terjemahan dari haram. Kan tanah haram, tanah suci, ya kan? Berarti kalau suci itu terjemahan dari haram, berarti bulan haram, bulan suci. Ada empat tadi, Ramadan bukan bulan suci. Kalau mau bulan suci, ya empat tadi. Ya, bukan Ramadan. Suci kan bahasa kita, terjemahan dari apa ini? Kan tidak mungkin ada penamaan syariat kok muncul dari bahasa kita, kan tidak mungkin. Yang pertama, khalaqallahu fihi Adam. Allah menciptakan Adam pada hari Jumat. Yang kedua, wa ahbathallahu fihi Adam ilal ard. Allah menurunkan Adam ke bumi. Setelah sekian tahun Adam hidup di surga, Allah turunkan dari surga ke bumi. Itu pada hari Jumat. Wafihi tawaffallahu Adam. Dan di hari Jumat pula Allah mematikan Adam. Adam meninggal pada hari Jumat. Ada hadis-hadis tentang keutamaan meninggal pada hari Jumat. Harapan husnul khotimah bukan sebuah kepastian. Tidak boleh dipastikan. Bahkan meninggal dalam keadaan sujud, harapan apa kepastian? Tetap itu merupakan harapan. Kepastian hanya di mulut Nabi. Abu Bakar masuk surga, Umar masuk surga, Utsman, Ali, Zubair, Thalha masuk surga. Ini hanya boleh dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain lisan Nabi tidak boleh memastikan surga dan neraka. Hanya harapan saja. Wa fihi sa'atun la yas'alu Allah fiha al-'abdu shay'an illa a'tahu. Dan di hari Jumat itu ada satu waktu di mana ketika seorang hamba meminta sesuatu di waktu tersebut pasti diberi, pasti dikabulkan. Selama apa? Selama dia tidak minta sesuatu yang haram. Maka sesuatu yang haram tidak akan dikabulkan oleh Allah. Meminta sesuatu yang tidak baik. Meminta keburukan untuk saudaranya. Sementara saudaranya tidak zalim terhadap dirinya. Ini tidak diperbolehkan. Yang terakhir, wa fihi taqumus sa'ah. Di hari Jumat itulah hari kiamat terjadi. Ma min malakin muqarrabin wala sama'in wala ardin wala riyahin wala jibalin wala bahrin illa wa hunna yashfaqna min yaumil jumu'ah. Malaikat yang didekatkan seperti Jibril, Mikail, yang dekat kedudukannya dengan Allah, yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah. Malaikat, langit, bumi, dan lain-lain, gunung, laut, dan seterusnya, mereka semua takut. Mereka semua khawatir kalau bertemu dengan hari Jumat. Jangan-jangan sekarang ini kiamat. Jangan-jangan sekarang ini kiamat. Inilah malaikat. Inilah gunung. Inilah laut. Inilah bumi, langit, semuanya takut. Jangan-jangan hari ini hari terjadinya kiamat. Ya. Berarti ketakutan mereka kepada Allah mengalahkan ingatannya. Gitu. Kalau kita terbalik, ingatan kita mengalahkan ketakutan. Kan mereka tentu ingat. Nabi Isa belum turun, Dajjal belum muncul, kan begitu. Masuk malaikat bodoh. Malaikat tentu tahu bahwa ketika hari kiamat belum tiba, menjelang datangnya hari kiamat, Nabi Isa akan turun, Dajjal akan muncul, Ya'juj Ma'juj dan seterusnya, matahari terbit dari barat. Ini semua tentu diketahui oleh para malaikat. Tetapi ingatan ini, pengetahuan ini terkalahkan oleh rasa takut mereka kepada Allah. Maka mereka takut dengan hari Jumat. Nah, beda dengan kita. Rasa takutnya sedikit. Ya, maka lewat hari Jumat ya biasa saja. Nabi Isa saja belum turun, Dajjal belum ada, masih tenang-tenang, gitu kan? Nah, itu kita. Karena rasa takutnya itu sedikit. Maka terkalahkan oleh ilmu kita yang juga sedikit. Lihat Nabi Ibrahim yang merupakan Halilullah, Halilur Rahman, tentu dijamin maksum, dijaga dari kesalahan. Tetap saja beliau takut. Takutnya enggak tanggung-tanggung. Takut apa? Takut menyembah berhala. Enggak tanggung-tanggung kan? Maka beliau berdoa. Wajnubni wabaniya anna'budal asnam. Ini karena ketakutan beliau. Jauhkan aku dan keturunanku, ya Allah, dari menyembah berhala. Padahal kan beliau tahu bahwa beliau Khalilullah, Khalilur Rahman, Nabi itu maksum. Tetap saja tidak bisa mengalahkan ketakutannya kepada Allah. Tanafasal ulama'u fi hadhihi sa'ah wa ikhtalafu fi masail tata'allaku fiha. Tata'allaku biha. Para ulama membahas tentang waktu ini. Mereka berlomba membahas tentang waktu ini dan mereka berselisih. Mereka berselisih dalam masalah ini. Perselisihan ilmiah. Wajar, pasti ada. Tidak mungkin dari alif sampai ya para ulama itu, atau dua orang ulama, ada dua orang ulama, gurunya sama. Taruhlah seperti Ibnu Qayyim dan Ibnu Katsir, sama-sama muridnya Ibnu Taimiyah. Gurunya sama, taruh gurunya cuma satu. Apakah dalam semua permasalahan dari alif sampai ya dua ulama ini pasti sama? Tentu jawabnya tidak. Tidak, ada perbedaan dalam masalah-masalah fikih, masalah-masalah muamalah. Wajar perbedaan-perbedaan seperti itu. Yang tidak wajar perbedaan dalam masalah manhaj, perbedaan dalam masalah akidah, perbedaan dalam masalah tauhid, ini yang tidak wajar. Adapun perbedaan dalam masalah fikih, perbedaan yang wajar. Turun sujud, lutut dulu, apa tangan dulu, solat dua rakaat, iftiros, apa tawaruk, dan seterusnya, ini ikhtilaf yang ratusan tahun terjadi sampai hari ini. Dan ikhtilaf seperti itu diawali oleh siapa? Oleh para sahabat. Ketika Rasulullah masih hidup. Luar biasa kan? Rasulullah masih hidup tapi berselisih. Dan itulah. Nah, di antaranya ketika Rasulullah mengatakan, kalian jangan sholat asar kecuali di benteng Bani Quraidah. Kalian harus sholat asar di benteng Bani Quraidah. Berselisih para sahabat menjadi dua pendapat dalam hal ini. Sebagian mengatakan apapun yang terjadi, kita harus sholat asar di benteng Bani Quraidah. Kan Nabi menyuruh seperti itu. Walaupun ini sudah sebentar lagi masuk maghrib. Gak mungkin kita sampai sana sebelum maghrib. Pasti terlewat. Tapi ya biarin. Kan Nabi menyuruh sholat asar harus di benteng Bani Quraidah. Nah, sebagian sahabat mengatakan maksud Nabi bukan begitu. Maksud Nabi kita lari, kita berjalan cepat, kita berkendara dengan cepat, agar sebelum maghrib sampai sana. Nah, dua sahabat. Dan terjadi. Beda. Sebagian ada yang sholat di perjalanan, sebagian ada yang sholat di benteng Bani Quraidah, sudah masuk maghrib. dua-duanya? Dua-duanya tidak disalahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada para ulama yang mengatakan bahwa yang benar yang mana, tidak ada. Paling pembahasannya mana yang lebih afdol. Nah, ini ada pembahasan seperti itu. Oleh karena itu, ketika kita mendapati saudara kita berselisih dengan kita dalam masalah fikih, tentu harus terbuka lapang dada kita, ya. Dan tidak boleh beramar ma'ruf nahi mungkar dalam hal-hal yang ikhtilaf seperti itu. Istilahnya bukan amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Berbeda ketika saudara kita salat melebihi rakaatnya, ini amar ma'ruf nahi mungkar. Itu sudah antara sunnah dan bid'ah. Ya. Yeah. Apa perselisihan para ulama dalam hal ini? Yang pertama, fi ta'yiniha. Waktunya itu kapan? Apa menjelang Jumat? Apa ketika salat Jumat? Apa ketika khatib sedang berkhutbah? Apakah khatib sedang duduk? Apakah habis salat? Apakah habis asar? Ya. Nanti akan disebutkan oleh beliau 11 jumlahnya, ya, tapi satu persatu tidak disebut. Permasalahan pertama di sini, kapan waktu itu? Ini berselisih. Yang kedua, hal hiya baqiyatun aw qad rufi'at. Apakah waktu tersebut masih ada atau sudah terangkat? Kan ada beberapa keistimewaan, ada syariat yang sudah diangkat. Sudah tidak berlaku lagi. Seperti bolehnya berkurban dengan kambing jada'ah. Dulu boleh, kan? Abu Burdah, manusia terakhir, engkau adalah umatku terakhir yang boleh berkurban dengan jada'ah, kambing yang belum mencapai 2 tahun. Setelah engkau tidak ada yang boleh lagi. Nah, ini terangkat. Yeah. Nah, apakah waktu ini sudah terangkat, sudah tidak ada lagi, atau masih ada? Ini pun ada perselisihan, ada pembahasan. Yang ketiga, hal hiya tantakilu fi sa'atil yaum awla. Apakah waktu itu berpindah-pindah? Jumat ini sebelum duhur, Jumat depan setelah duhur, Jumat berikutnya habis asar, Jumat berikutnya lagi pagi, Jumat berikutnya lagi jam sekian. Apa tetap segitu terus? Ini pun ada pembahasan. Ya. Yeah. Yang mengatakan bahwa pendapat para ulama ada 11 adalah Ibnu Qayyim. Di kitab beliau Zadul Ma'ad, beliau mengatakan والذين قالوا بتعيينها اختلفوا على 11 قولا. Para ulama berselisih dalam hal ini, dalam menentukan kapan waktu tersebut, itu sampai kepada 11 pendapat, 11 qaul. Wa arjahu hadhihi al-aqwal qaula. Yang paling kuat, yang paling rajih, yang berdasarkan dalil, hanya ada 2. Hanya ada 2. Ini berdasarkan hadis yang sabit, yang sahih, yang sharih. Wa ahaduhuma arjahu minal akhar. Di mana yang satu lebih kuat dari yang lain. Berarti dari 11, kemudian 2, kemudian 1. Ya. Yeah. Beginilah para ulama mentarjih. mana di antara pendapat-pendapat itu yang terkuat. Tidak seperti sebagian orang yang mempelajari fikih madhab. Menurut Imam Syafi'i begini, menurut Imam Malik begini, menurut Imam Ahmad begini, menurut Bukhari begini. Udah, dibiarkan begitu saja. Ya, tentu bingung jamaah. Ya kan? Mana yang lebih kuat? Mana yang lebih roci? Maka para imam mentarji dengan kemampuan masing-masing tentunya. Karena ketika tidak mampu, tentu tidak boleh mentarji. Ketika tidak mampu. Kalau mampu, mentarji. Dan berhak bagi siapapun. Asal dengan ilmu. Ya. Kita ini apa? Dibanding dengan Syekh Albani dan Syekh Utsaimin. Tetapi ketika terjadi perselisihan, kata Syekh Albani turun sujud tangan dulu, kata Syekh Utsaimin lutut dulu. Nah, kita ketika membaca dua argumen mereka masing-masing, kita bisa mengatakan lebih rajih beliau, lebih rajih Syekh Utsaimin misalnya. Ya, asal dengan ilmu. Apa dua pendapat itu? Mari kita lihat. Yang pertama, belum diterjih ini. Yang 9 tidak dibawakan oleh beliau. Hanya yang 2, karena yang 9 tidak berdasarkan dalil. Semata-mata pendapat saja, menurut saya. Tentu tidak bisa, ini gaib. Kalau masalah ini riba atau tidak, kalau masalah ini maisir atau tidak, itu kan bukan gaib. Bisalah dengan pendapat. Kalau ini gaib, siapa yang membedakan, yang sanggup membedakan waktu yang satu dengan yang lainnya? Tentu tidak ada, ini gaib. Maka harus berdasarkan dalil. Yang tidak berdasarkan dalil, tinggalkan. Maka yang 9 ditinggalkan oleh beliau. Beliau hanya bawakan yang 2. Yang pertama, annaha min julusil imam ila inqida'is shalah. Yang pertama, dari mulai imam atau khatib duduk sampai selesai sholat, sampai salam sholat Jumat. Ya, mungkin setengah jam, mungkin 40 menit. Dari mulai imam duduk, kan setelah salam kemudian duduk. Berarti dihitung di situ ya. Sampai salam. Salat Jumat. Wa hujjatu hadzal qawli ma rawa Muslimun fi sahihihi. Hujjah dalil dari pendapat ini adalah sebuah hadis riwayat Imam Muslim. Riwayat Imam Muslim. Mendengar kata Muslim, tentu di benak kita mengatakan sahih. Tetapi ada yang tidak sahih. Salah satunya hadis ini. Ya, nanti akan dibahas oleh beliau. Dari hadis Abu Burdah bin Abu Musa al-Asy'ari bahwa Ibnu Umar berkata kepada Abu Burdah. Ibnu Umar bertanya kepada Abu Burdah. Abu Burdah anaknya siapa? Abu Musa al-Asy'ari. Ibnu Umar bertanya kepada Abu Burdah, "Asami'ta abaka yuhadditsu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sya'ni sa'atil jumu'ati syai'a?" Wahai Abu Burdah, apakah engkau pernah dengar dari ayahmu? Siapa ayahnya? Abu Musa al-Asy'ari. Menyampaikan hadis dari Rasulullah SAW tentang satu waktu di hari Jumat. Menyebut-nyebut tentang satu waktu di hari Jumat pernah disampaikan oleh beliau, oleh ayahmu, kepadamu. Ibnu Umar nanya. Tentu bukan ngetes. Ini menunjukkan bahwa para sahabat mencari ilmu dari sahabat yang lain. Ibnu Umar tahu hadis tentang ini, tapi enggak tahu hadis tentang yang lain. Ya. maka mereka saling mengisi, saling menyampaikan. Dan jika ada seorang sahabat mengatakan, iya, aku dengar Nabi begini, pasti diterima. Iya, aku dengar Nabi bersabda seperti itu, ini harus diterima. Tidak ada pembahasan tentang ente sikoh apa tidak, hafalan ente kuat apa tidak, ente adil apa tidak, enggak ada. Pembahasan seperti itu hanya terkena pada orang-orang para perawi setelah sahabat, dari tabi'in, atba'ut tabi'in, sampai kepada Abu Hanifah, Imam Syafi'i, sampai kepada Imam Bukhari, baru ketika ada orang yang meriwayatkan hadis, ditanya, dia hafalannya kuat apa tidak, adil apa tidak, betul dengar dari gurunya apa tidak, dan seterusnya. Adapun sahabat, tidak ada. Abu Hurairah ini sikoh apa tidak, Aisyah ini adil apa tidak, enggak ada. Maka muncul kaidah, kullu sahabatin udul. Seluruh sahabat adil. Adil. Ketika seorang sahabat mengatakan, aku dengar Rasul bersabda seperti ini, wajib diterima. Yang tidak wajib diterima, bahkan kadang-kadang harus ditolak, itu setelah sahabat. Yeah. Aku dengar Sa'id bin Musayyab mengatakan bahwa dia mendengar dari Abu Hurairah, Abu Hurairah mendengar dari Rasulullah, Rasulullah bilang begini. Nah, ini bisa ditolak. Gitu. Karena yang ngomong seperti ini tentu bukan sahabat. Dia murid dari Sa'id bin Musayyab. Sa'id bin Musayyab saja bukan sahabat. Sa'id bin Musayyab kan menantu dari Abu Hurairah. Gitu ya. Jadi untuk sahabat tidak ada pembahasan adil apa tidak, dobit apa tidak, sikoh apa tidak. Apakah ayahmu pernah menyebut-nyebut tentang satu waktu di hari Jumat di hadapanmu? Engkau dengar, wahai Abu Burda. Dijawab oleh Abu Burda, na'am, iya. Iya, aku pernah mendengar satu saat di hari Jumat. Dia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar, Abu Musa al-Asy'ari mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hiya ma baina ay yajlisal imam ila an tuqdiya shalah. Waktu tersebut adalah antara khatib atau imam duduk sampai selesai salat. Sampai salam. Maka pendapat ini dipegangi oleh sebagian ulama, itulah waktunya. Jadi ketika khatib sedang berkhutbah, duduk terus sampai selesai sholat, berarti ketika sholat termasuk waktu itu, ketika sujud. Ini pendapat pertama. Kita lihat pendapat kedua dan kita ikuti bagaimana beliau mentarjih yang mana. Wal qawlu tsani, pendapat yang kedua, annaha ba'dal asr. Waktu tersebut adalah setelah asar. Setelah asar. Ini pendapat kedua. Wa huwa arjahul qawlain. Ini lebih rajih, ini lebih kuat, kata beliau. Wa huwa qawlu Abdullah bin Salam wa Abi Hurairah wal Imam Ahmad wa Khalq. Ini pendapat Abdullah bin Salam, mantan Yahudi yang masuk Islam, Abu Hurairah, Imam Ahmad dan lain-lain. Mana dalil tentang hal ini? Adalah sebuah riwayat, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dengan sanad yang ada kedhaifan. Akan tetapi ada syawahid, ada hadis lain yang menguatkan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, juga dari Abu Hurairah, bahwa Nabi bersabda, inna fil jumu'ati sa'atan, di hari Jumat itu ada satu saat, satu waktu. La yuwafiquha 'abdun muslimun yas'alullaha fiha khairan. Setiap kali ada seorang hamba muslim memohon kepada Allah sesuatu yang baik di waktu tersebut, di saat tersebut, illa a'tahu iya, pasti diberi, pasti dikabulkan. Wahiyya ba'dal asr, dan itu setelah sholat asar. Jadi ada dua riwayat. Yang satu mengatakan antara khatib duduk sampai selesai sholat, yang satu lagi mengatakan setelah sholat asar. Dua-duanya memakai dalil, dua-duanya ada hujahnya. Mana yang lebih kuat? Mari kita lihat. Ada riwayat lain dari Abu Dawud, An-Nasa'i, sahih berdasarkan syarat Muslim. Syarat ada tiga, pernah kita bahas ya. Ada syarat Bukhari, ada syarat Muslim, ada syarat Bukhari Muslim. Yang terberat adalah syarat Bukhari Muslim. Sebagian mengatakan yang terberat syarat Bukhari. Nah, yang paling ringan tentu syarat Muslim. Muslim tidak mensyaratkan antara murid dengan guru itu untuk bertemu itu harus ada kisah qarinah bahwa betul-betul si A dan si B ini bertemu. Ya. Cukup satu zaman. Ini syarat Muslim. Adapun syarat Bukhari tidak. Dan ini seberat-berat syarat. Saya kira tidak ada imam lain yang mensyaratkan seperti syarat Bukhari. Apa syarat Bukhari? Harus ada qarinah, harus ada kisah, harus ada petunjuk bahwa si A dan si B ini bertemu. Dan ini berat sekali. Berat sekali, kan kejadian itu ratusan tahun yang lalu, puluhan tahun yang lalu. Sulit untuk mencari qarinah, mencari petunjuk, mencari bukti bahwa si A betul-betul bertemu dengan si B. Ya. Oleh karena itu Imam Muslim dan lain-lain tidak mensyaratkan seperti itu. Cukup sezaman. Gitu. Ya seperti Ibnu Qayyim dengan Ibnu Katsir sama-sama murid Ibnu Taimiyah, tentu dipastikan pasti ketemu. Gitu. Maka ketika Ibnu Qayyim mengatakan qala Ibnu Katsir, pasti memang mendengar langsung. Ini dia. Ini berdasarkan syarat Muslim. Abu Daud dan An-Nasa'i meriwayatkan hadis sahih. Nabi bersabda, "Yaumul Jumu'ati isna asyara sa'atan." Hari Jumat itu ada 12 saat. Saya kira tidak tepat kalau dikatakan 12 jam. Ya. Kan ini bahasa Nabi, bukan bahasa kita. Hari Jumat itu ada 12 saat. Fiha sa'atun la yujadu muslimun yas'alullaha fiha syai'an illa a'tahu. Dalam 12 saat itu ada satu saat. Berarti saat pertama, saat kedua, saat ketiga, sampai saat ke-12. Nah, ada satu saat. Di mana di saat itu ketika seorang hamba muslim memohon sesuatu kepada Allah, pasti dikabulkan. Faltamisuha akhira sa'atin ba'dal asr. Kata Nabi, carilah saat tersebut di saat terakhir, di saat yang terakhir, di akhir saat. Kan tadi ada saat pertama, saat kedua, sambil berarti saat keberapa? Saat ke-12. Saat ke-12 ba'da asyar. Kalau saat itu diterjemahkan dengan jam, ya saat ke-12 ya maghrib, kan gitu. ya. Kalau ditentukan bahwa sehari semalam itu 24 jam, berarti siangnya kan 12. Ya. Nah, ini tidak setelah asar. Berarti bisa 2 atau 3 jam sebelum maghrib kan? Maka ketika diterjemahkan dengan jam ya tentu tidak tepat. Ya. Saat aja, saat atau waktu. Nah, dari sini sebagian ulama menentukan saat yang kemarin hadis kita bahas yang datang di saat pertama seperti berkurban apa? Unta, yang datang di saat kedua seperti berkurban seekor sapi dan seterusnya. Nah, maka diperkirakan saat pertama itu jam berapa, saat kedua itu jam berapa. Ada perkiraan para imam seperti itu, selain pendapat bahwa dia yang masuk masjid pertama kali, kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga, dan seterusnya. Faltamisuha akhira sa'atin ba'dal asr. Maka carilah saat itu di saat yang terakhir, yaitu setelah asar. Riwayat lain, ini ada beberapa riwayat ya. Kalau yang pertama cuma satu riwayat, yang pendapat kedua ini setelah asar ada beberapa riwayat. Riwayat berikutnya yaitu adanya para sahabat, ini dari Abu Salamah bin Abdurrahman, mengatakan bahwa ada para sahabat Nabi yang berkumpul membahas tentang saat di hari Jumat itu. Maka mereka tidak berselisih. Walam yakhtalifu annaha akhiru sa'atin fi yaumil jumu'ah. Bahwa mereka tidak berselisih, berarti mereka para sahabat yang berkumpul di situ bersepakat bahwa akhir saat, saat tersebut adalah akhir saat, yaitu ba'dal asr. Ya, kita salat dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Kita sampai riwayat yang ketiga tentang kuatnya pendapat bahwa waktu tersebut adalah habis asar. Riwayat ketiga adalah ucapan Abu Salamah bin Abdurrahman bahwa para sahabat sepakat berkumpul dalam satu tempat membicarakan tentang waktu di hari Jumat tersebut, dan mereka sepakat bahwa itu ada di akhir saat. Akhir saat, kata Nabi, wa hiya ba'dal asar, setelah asar. Kemudian beliau mengatakan, wa hadha huwa qawlu aktsaris salaf. Inilah ucapan kebanyakan para salaf. Wa alaihi aktsarul ahadits, dan banyak hadis yang meriwayatkan tentang ini. Beliau tegaskan bahwa waktu salat di hari Jumat itu tentu mustajabah. Tentu mustajabah secara umum, terutama ketika sujud. Adapun secara khusus adalah ba'da asar tadi. Kenapa? Nah, di sini beliau memberikan alasan. Yang pertama, anna jamahira ahlil ilm minas salaf ala dharik. Jumhur ulama salaf berpendapat seperti ini, ba'da asar. Yang kedua, sahha ittifaqus sahabati annaha akhiru sa'ah. Telah sah kesepakatan para sahabat bahwa waktu tersebut adalah habis asar. Yang ketiga, anna haditha Abi Musa radhiyallahu anhu annaha sa'atus shalah dhaif. Hadis yang menyatakan, hadis dari Abu Musa al-Ash'ari yang diriwayatkan oleh Abu Burdah tadi, anaknya, bahwa itu ketika sholat ini dhaif, walaupun ada di Sahih Muslim. Kenapa? Ini diterangkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari tentang kedhaifan ini. Ya, yaitu al-inqita, terputus. Karena beliau mengatakan ternyata Abu Burdah ini tidak bertemu dengan Abu Musa. Ya. Ini bukan Abu Burdah yang tadi kita bahas, sahabat yang menyembelih hewan kurban, ya, jada'ah, bukan. Itu sahabat. Ini tabi'in. Bukan hanya inqita', tapi ittirah. Ya, hadis yang guncang karena menyalahi riwayat-riwayat yang lebih sikoh, dari perawi-perawi yang lebih sikoh. Ini yang keempat. Wasairul sairul ahadithi fil bab tukhalifu haditha Abi Burdah an abihi. Hadis-hadis yang menerangkan bab ini rata-rata menyelisihi hadis yang diriwayatkan oleh Abu Burdah dari ayahnya Abu Musa al-Asy'ari tadi. Jadi kesimpulannya adalah yang rajih setelah asar. Wallahu ta'ala a'lam. Pertanyaan? Menunggu keutamaan ba'da asar ini agar doa terkabul, apa dilakukan di rumah atau di masjid? Tentang tempat tidak disebutkan. Tentang tempat tidak disebutkan, berarti di mana saja. Karena yang sedang dibahas oleh beliau di sini adalah waktu, bukan tempat. Mungkinkah menggabungkan antara waktu dengan tempat? Mungkin. Misalnya di hari Jumat itu di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi atau di Raudhah. Mungkin kan? Tentu itu dalil lain, masalah lain. Yang kita bahas di sini adalah masalah waktu di hari Jumat. Apakah saat berdoa di waktu sujud harus sujud terakhir? Tidak. Tidak ada syarat seperti itu. Tidak boleh membuat syarat apa yang tidak disyaratkan oleh Allah dan Rasulnya. Tidak boleh. Hari ini kita dapati sebagian kaum muslimin membuat syarat. Padahal syarat itu tidak datang dari Nabi SAW. Seperti syarat sahnya Jumat berjamaah minimal 40 orang. Ini tidak ada syarat ini dari Nabi SAW. Kita sering mendengar sebagian orang mensyaratkan minimal jamaah Jumat itu 40. Syarat bahwa wanita sholat zuhur menunggu laki-laki pulang dari masjid sholat Jumat. Ketika hari Jumat, wanita jangan sholat duhur dulu sebelum kaum lelaki pulang dari sholat Jumat. Ini syarat yang tidak pernah datang dari Nabi alaihi salatu wassalam. Dan tentu batal syarat seperti itu. Nah, sholat duhur kapanpun, sholat apapun, itu ketika masuk waktu sholat. Apakah jika mendoakan keburukan untuk orang yang mendzalimi kita itu mustajab jika dilakukan di hari Jumat? Ya, ini lebih. Lebih. Ketika kita dizalimi orang, lalu kita doakan buruk dia, padahal hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin, insya Allah mustajabah apa tidak? Mustajabah. Apalagi di hari Jumat. Ya. Yeah. Adakah larangan memulai puasa sunnah pada hari Jumat? Saya tidak tahu. Yang ada larangan di berpuasa di hari Jumat saja. Ya. Tanpa sehari sebelumnya atau tanpa sehari setelahnya. Nah, itu ada larangan secara khusus. Adapun memulai puasa Daud dari kapan saja tentu boleh. Yang melarang tentu butuh dalil. Untuk puasa Daud tentu habis Jumat, kemudian Ahad, kemudian Selasa dan seterusnya. Enggak masalah ketika Kamisnya tidak puasa, Sabtunya tidak puasa, karena puasa Daud memang selang-seling. Bagaimana tata cara mandi Jumat sesuai sunnah? Sama, seluruh mandi sifatnya sama. Membasahi seluruh apa yang ada di badan kita, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ketika diawali dengan wudu dulu, maka itu lebih baik, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Ya, ketika tidak, maka sah. Maksud pembagian hibah yang adil dari ayah ke anak, apakah sama jumlahnya? Iya. Atau sesuai dengan kebutuhan? Sesuai kebutuhan ini nafkah. Sesuai kebutuhan itu namanya nafkah. Itu boleh beda. Kita kasih anak kita yang SD uang saku 5.000 misalnya sehari. Ya, jalan kaki dekat dari rumah atau diantarkan. Sementara anak kita yang sudah kuliah sehari 50.000 misalnya. Adilkah ini? Adil. Sesuai kebutuhan. Adapun hibah, tidak. Walaupun anak tertua saya kurang membutuhkan karena dia kaya misalnya. Anak nomor dua saya sangat membutuhkan, dia miskin, saya belikan mobil misalnya. Maka anak yang pertama harus saya belikan juga, atau minimal saya minta keikhlasan dia. Ini kan bisa menimbulkan kecemburuan, ya kan? Minimal minta keikhlasan. Kamu kan sudah punya mobil, gimana kalau mobil ini buat adikmu? Kalau dia bilang, enggak, saya juga ingin diberi oleh ayah, maka harus, atau tidak semua. Sebagaimana hadis Luqman bin Bishr itu. Kapan waktu berdoa boleh mengangkat tangan? Kapan saja. Kapan saja. Kapan saja. Tapi jangan menentukan. Jangan menentukan. Habis sholat harus mengangkat tangan. Menentukan kan. Antara azan dengan iqamah harus mengangkat tangan. Menentukan. Ini jadi syariat baru. Ya. Maka tinggalkan. Sekali-kali tinggalkan, ya, atau sekali-kali mengangkat tangan. Nanti orang awam akan menganggap bahwa ini sunnah. Ya. Banyak contoh dari Nabi, dari para sahabat yang ingin melakukan sesuatu tapi dibatalkan. Khawatir orang-orang awam menganggap itu sunnah, menganggap itu baik, menganggap itu syariat. Menganggap itu harus, menganggap itu wajib. Semua manusia yang mati akan berada di alam barzah. Tetapi apakah ada penghususan pada kejadian Isra Mi'raj, beberapa nabi ada di langit? Iya. Apakah mereka di alam barzah? Iya. Bagaimana keadaan alam barzah mereka? Ya seperti itu. Berada di langit tingkat pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Itu para nabi, para rasul. Tentu berbeda dengan yang bukan nabi. Apa yang harus saya lakukan ketika ada guru yang menyuruh anaknya bermain gitar? Tentu ditolak ya. Kita tidak boleh hanya karena nilai lalu membiarkan anak-anak kita berbuat haram. Ya. Yeah. Menghafalkan selawat nariyah misalnya, menghafalkan usalli jangan. Ya. Yeah. Walaupun akan mendapatkan nilai buruk. Bagaimana hukum orang yang berpuasa namun tidak sahur? Sah, sah, tapi dia hilang keutamaan. Karena salah satu keutamaan dalam puasa adalah makan sahur. Perintah Nabi untuk menyelisihi orang-orang ahlul kitab, mereka berpuasa tanpa sahur. Bolehkah berdoa setelah sholat dengan mengangkat tangan, terutama hari Jumat setelah sholat asar? Tadi, ketika tidak ditetapkan, tidak disyariatkan, tidak menganggap itu sebuah kewajiban dan tidak terus-menerus sekali-kali, boleh. Apa yang Rasul takutkan untuk diwajibkan sholat taraweh? Tentu menakutkan sekali kalau sholat taraweh wajib. Kenapa? Kan beliau tahu, kita juga tahu. Yang sholat isya, berjamaah isya aja banyak yang tidak datang. Apalagi berjamaah sholat taraweh ketika diwajibkan. Ya, tentu banyak sekali yang berdosa. Beliau tahu. Maka beliau khawatir, beliau tidak mau sholat taraweh itu diwajibkan. Maka ketika para sahabat menunggu-nunggu beliau untuk sholat taraweh, sengaja beliau tidak keluar. Kenapa dalam bab keutamaan Jumat ini Imam Nawawi tidak mencantumkan hadis keutamaan waktu asar di hari Jumat seperti syarahnya? Ini gunanya syarah. Itu gunanya syarah. Imam Nawawi kan manusia. Ya bisa saja lupa. Bisa saja tidak tahu. Mungkinkah Imam Syafi'i tidak tahu hadis yang dibawakan oleh Syekh Salim? Mungkinkah? Ya mungkin saja. Mungkin saja. Ibnu Umar saja di akhir kehidupan beliau baru tahu hadis tentang qirat. Hadis tentang qirat baru tahu. Kalau nyolatin mayat itu satu qirat, pahalanya satu gunung Uhud. Menyolati dan mengantarkan ke kubur, dua qirat, dua gunung, baru tahu. Sabda Nabi itu kan jutaan, 23 tahun. Apakah semuanya diketahui oleh seorang sahabat? Tentu tidak. Itu sahabat. Apalagi tabi'in, apalagi atba'ut tabi'in, apalagi Imam Nawawi, apalagi kita semua. Maka seorang syekh, seorang alim, seorang Syekh Albani tidak mengetahui sebuah hadis mungkin. Tidak mustahil. Wallahu a'lam. Ya, itu saja kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.